tadi disebutkan perincian mengenai uzur bil jahal oleh Syekh Shalih Fauzan, yang diberi uzur dengan kejahilan orang yang belum sampai dakwah kepadanya, yaitu yang dakwah belum sampai kepadanya, Quran belum sampai kepadanya, atau dia tinggal di negeri yang jauh yang tidak ada orang alim yang mengajarkan kepada dia Islam, tidak ada akses informasi pada dia Islam. Apabila dia muslim awalnya kemudian berbuat kesyirikan, maka ini diudur, namun dia tetap diberlakukan sebagaimana musyrikin. Diudur di akhirat, diserahkan urusannya kepada Allah. Yang kedua yang tidak diudur ialah orang yang telah sampai kepada dakwah Al-Quran dengan terjemahannya, kalau dia tidak bisa bahasa Arab, dalam permasalahan yang zahirah syirik atau perkara-perkara dosa besar yang jelas, misal zina, kalau dia zina tidak diudur, dia tetap dihukumi pelaku maksiat. Ya, semisal dia syirik, tidak sholat, mengatakan zina halal, ya. Dan dia mungkin untuk belajar, bertanya kepada ahli ilmu, namun dia malas, berpaling, gak mau, ya. Ada sarana dakwah, dia tidak mau. Yang ketiga, yang diudur dalam kejahilan ini adalah pada perkara yang samar, ya, hingga dijelaskan hukumnya. Taib, sekarang berikutnya fal jahilu, ini ya, ya kan, harga, baca harga. Al-halul bayyin, taib. Dari situ aja harga. Taib. Maka yang halal itu bayyinun, jelas, maka itu diambil. Yang haram itu jelas, yutajannab, itu dijauhi. Wal mukhtalafu fi, yang diperselisihkan itu ya tawakkaf. Ya udah, kita abstain, tidak mengambil pendapat, diam aja. Tidak menyatakan itu halal atau haram hingga jelas hukumnya dengan pembahasan dan bertanya kepada ahli ilmu. Lanjut. Baik, maka orang yang jahil dia wajib untuk bertanya kepada orang yang mengetahui ahli ilmu. Maka tidak diudur dengan dia tetap berada di atas ketidaktahuannya, padahal dia memiliki tempat orang yang bisa dia bertanya. Ya, kalau sekarang orangnya jauh dia bisa WhatsApp. Ada namanya apa namanya Ruqya Al-Syar Islamic Center. Kalau jauh di website juga ada. Ya. Konsultasi-konsultasi mengenai syariat Islam dibertanya di situ. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Namun enggak mau tanya, enggak mau tahu. Internet ada dia enggak mau gunain, malah nonton bola. Ya. TV dakwah, TV sunnah, TV maksiat. Sampai TV maksiat itu ada dakwahnya. Lihat itu. TV yang lambangnya ikan itu. Maksiat malam, dangdutan, siangnya itu ibroh-ibroh, ya. Sinetron penuh ibroh, ya enggak? Ini akibat rentenir, mayatnya begini, ya. Jadi radio dangdut, subuh-subuh ada kajian sunnah, saya pernah dengar. Bukan dengerin dangdutnya maksudnya ya, dengerin di ceramah di radio dangdut, yang biasa dangdut AM. Pas puter lagi subuh-subuh cari kajian. Ini kajian dangdut ini. Kajian dangdut, radio dangdut. Pas subuh ada kajian Islam. Ada kajian Islam. Wajibnya taat pada Allah segala macam. Apalagi radio sunnah. Radio bid'ah juga ada penuh. Radio sunnah juga semua udah ada. Mau cari di mana? Di YouTube. Mau yang mana? Hatta di WhatsApp. Ini cuma gak mau tahu. Berpaling. Ya. Lanjut. Baik. Maka wajib bagi orang yang jahil bertanya, dan wajib bagi orang yang mengetahui menjelaskan, dan jangan menyembunyikan. Ya. Ya, kalau ada yang nanya, saya boleh enggak? Dia bertanya di tengah mayoritas yang berbuat syirik. Saya boleh enggak ini sedekah laut, sedekah bumi, ya, nanggap hujan, pawang hujan dan seterusnya. Enggak boleh disembunyikan. Ini perkara yang inti. Kecuali pada perkara-perkara yang di bawahnya. Kalau dia masih ngerokok tapi berbuat syirik. Ini hukum rokok gimana sih? Ya. Nanti dulu kita belajar itu dulu, yang lain dulu. Yang penting dulu masalah rokok kita akhirkan. Itu enggak masalah. Walaupun boleh-boleh aja menjelaskan kalau dirasa dia siap untuk menerima arahan tersebut. Namun kalau perkara syirik enggak ada, ini yang pertama dan utama, mau kapan lagi? Ya, enggak boleh menyembunyikan. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan yang kami telah turunkan, wal huda, petunjuk yang telah kami turunkan, mimba dima bayyanahu linnas, setelah ya apa yang kami jelaskan kepada manusia fil kitab di Al-Qur'an, ulaika yal'anahumullah wa yal'anahum al-la'inun, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang melaknat, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang bertobat, berislah, melakukan perbaikan diri dan menjelaskan, faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku beri tobat, kata Allah, wa ana at-tawwabur rahim, aku yang Maha memberi tobat dan Maha merahmati. Lanjut. Maka tidak boleh bagi orang yang muta'alim, orang-orang yang sok tahu, yaitu jahil murakkab, ya, bodoh rangkap. Kenapa disebut murakkab? Kebodohan yang tersusun, ya, karena tersusun dari dua hal. Pertama, dia sudah tidak tahu. Yang kedua, dia tidak tahu diri dia itu siapa kadarnya. Dia merasa diri dia alim. Akhirnya ketika dia berbicara menyelisihi hakikat sebenarnya. Ya. Maka tidak boleh bagi orang yang sok tahu itu jangan murakab untuk berbicara, berkomentar terhadap perkara-perkara semisal ini tanpa ilmu. Kalau mau komentar, kutip aja perkataan ulama. Itu fatwa Syekh bin Bas. Ini fatwa Syekh bin Bas ini bertumpuk di sini yang kita bacakan. Dari sini aja udah. Fatwa Syekh bin Bas, Syekh Fauzan bertumpuk. Fatwa Syekh Abdul Muhsin bertumpuk. Syekh Suhaimi bertumpuk. Syekh Al-Usaimi bertumpuk. Udah selesai, kita kutip fatwa dari itu aja. Ah, la haraj. Enggak ada keberatan sedikit pun. Ya. Lanjut. Oh, ya. Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita menuju ilmu yang bermanfaat dan amal saleh dan ikhlas dalam berucap dan beramal. Semoga salawat tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bahu ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, anggota Hay'ah Kibar Ulama, lihat manqul, ini dikutip dari mauqi', dari situs resmi beliau hafizahullah. Ya. Nah, ini penutup yang dari al-muallif dengan membawakan perkataan Syekh Shalih Fauzan, karena Syekh Shalih Fauzan yang memberikan takdim atau kata pengantar di buku ini, dan Syekh Shalih Fauzan pula yang menutup buku ini. Ya, barakallahu fiik. Ya, Fikri, baca Fikri. Nawaddu. Wadda ya waddu. At-tullabi. Baik. Nah, kata Syekh Al-Ajami selaku yang menyusun fatwa Syekh bin Bas ini, akhtamuha bihadat tawjih, saya akan mengakhiri buku ini dengan arahan dari Syekh Shalih Fauzan litulabil ilm, untuk para penuntut ilmu, ya, haitsu su'ila, ketika Syekh Shalih Fauzan ditanya, "Wahai Syekh, nawaddu min fadilatikum, kami sangat menginginkan, ya, mengharapkan taujiha abnaikum at-tullab, arahan untuk anak-anak Anda wahai Syekh, para pelajar, haulal jadal, terkait dengan perdebatan alhasil yang ini merupakan hasil dari yang terjadi di antara baina talabatil ilmi, para penuntut ilmu, haula mas'alatil udri bil jahli, ya, seputar permasalahan uzur bil jahal. Lanjut Fikri. Taib. Kata Syaikh Shalih Fauzan, al-yawma hari ini ma fihi jahlun, enggak ada lagi kebodohan seperti kebodohannya yang tadi digambarkan. Alhamdulillah. Ya, walillahil hamd. Ta'allaman nas, orang-orang sudah pada belajar di sini. Dan kalian sendiri yang mengatakan annas mutsaqqafun, mereka saat ini orang-orang yang memiliki berwawasan, intelek. Wa ta'allamu, mereka belajar. Wa nas, orang-orang sekarang sudah begini, sudah begitu. Katanya demikian, zamannya sudah begini, sudah begitu. Informasi yang didapat tentang Islam lebih mudah, lebih gampang diakses, download ceramah itu mudah. Di satu handphone bisa ratusan ceramah di download. Ya, walau tahu kapan didengerinnya. Ya. Ma fihi jahlun al'an, gak ada lagi kebodohan saat ini. Lanjut. Ini nggak ada lagi kebodohan, artinya nggak ada lagi tertutupnya informasi, ya nggak ada lagi yang namanya informasi itu lenyap, nggak ada, semua ada semua tentang al Islam. Lanjut. Tabussuhu itu dari basa ya busu, ya. Masailul alami. Taib. Berikutnya. Kata Syekh, Al-Quran dibacakan oleh orang-orang yang mendengarkan di barat dan di timur, terjemahnya diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan wasail al-a'lam, sarana-sarana informasi itu tabussuhu, telah menyebarkan itu semua, menyebarkan informasi tentang Islam, ya, ini disebarkan. Lanjut. Maka dengan adanya Al-Quran telah tegak hujjah. Lanjut. Taib. Diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku memberikan peringatan pada kalian dengan Quran ini, dan siapa saja yang dijangkau oleh Quran ini. Ya. Hal ma balagal Quran. Taib. Apakah Quran belum sampai? Hah? Apakah Quran belum sampai? Sudah nyampe. Sudah sampai pada kita. Ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Faris. Wallahi, kata Syaikh Shalih Fauzan, Al-Quran telah sampai ke barat, ke timur, telah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, telah masuk bahkan ke goa-goa, bahkan di setiap tempat. Masya Allah. Lanjut. Telah tegak hujah ini, alhamdulillah. Taib. Namun orang yang murid, yang berpaling itu, yang enggak ada alasan lagi. Ya, mereka sudah jelas ini dakwah sampai mereka, ya, malah sibuk dengan dunia, mengedepankan dunia, enggak mau belajar. Nah, ini enggak ada alasan lagi. Lanjut. Wa adillatahu. Adapun orang yang menghadapkan dirinya, ya, dan dia terkadang dia mendengar Quran, dia berpegang teguh dengannya, mencari tafsirnya yang benar dan dalil-dalilnya, ya, komitmen berpegang teguh dengannya, hadza ma yabqa 'alal jahl, maka orang yang seperti ini tidak, ya, apa namanya, dia tidak berada di atas kejahilan. Walhamdulillah, kan banyak orang yang seperti itu, ya, kayak antum ini belajar sini, terus mau ngaku-ngaku lagi, ya, belum tegak hujah, apalagi, lagi barakah lebih. Lanjut. Nah, ini dia nih, catat ini. Kenapa ini muncul masalah uzur bil jahal ini? Kata Syekh, masalah uzur bil jahal ini itu hadir dari kalangan Murji'ah yang mereka menyatakan iman amal bukan bagian dari iman. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, imannya enggak gagal, imannya enggak terhapus, masih ada iman. Loh, itu perbuatan syirik? Nah, itu bukan bagian dari iman. Ya, bukan bagian. Hanya dikatakan syarat kesempurnaan saja. Ya, artinya enggak ada amal ya masih tetap ada iman. Subhanallah. Loh, itu amalnya gagal itu, malah dipersembahkan kepada selain Allah amalnya. Imannya tetap ada dan seterusnya lah dari pembelaannya. Ya, bilang hilang belum syubhat. Semua musyrikin penuh syubhat. Gagal paham lah. Semua para pengikut para nabi itu enggak paham, bahkan Allah sifati mereka itu seperti hewan. Balhum adallu sabila. Ya, lebih sesat jalan pada hewan. Ya. Ya Syuaib, ma nafkahu katsiran mimma taqul, kata kaumnya Nabi Syuaib. Kami enggak paham apa yang kamu ucapkan. Tuh lihat, umatnya Nabi enggak paham terhadap ucapan nabinya. Namun Allah ponis apa? Mukmin salafi. Apa Allah ponis tuh? Kaumnya Nabi Syuaib yang bilang kami enggak paham apa yang kau ucapkan. Allah ponis apa? Kaumnya Nabi Syuaib. Salafi, hizbi, haroki, musyrik. Allah ponis sebagai musyrik. Hah? Allah ponis sebagai musyrik. Ini penting ya. Terus lanjut. Baik. Lawal insan ma'amila huwa mu'min. Seandainya seseorang dia tidak beramal pun dia tetap mu'min. Na'udzubillah, ini madhab murjiah. Ini madhab batil. Ya. Maka hujjah sudah tegak dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Rusulan bukan rasulan. Baik. Tai. Rusulan yaitu para rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan li alla yakuna lin nasi allahi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak berargumentasi lagi, tidak berhujah-hujah lagi. Ya, setelah diutusnya para rasul ya, yaitu ada hadirnya Al-Qur'an wa uhiya. Ya, dengan diutusnya Qur'an wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Telah diwahyukan kepadaku Qur'an ini uli unzirakum bihi. Agar aku memberikan peringatan pada kalian dengan Quran ini. Wa man balagh, dan kepada siapa saja yang dijangkau oleh Al-Quran. Nah, baik. Berikutnya. Baca sini. Siapa? Fitrah. Baik. Maka Rasul, ja'a Rasul, telah datang Rasul. Kalau Rasul datang, diutus, enggak beriman, kafir sudah selesai. La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengarku, baik Yahudi, Nasrani, enggak beriman padaku. Enggak perlu ditegak-tegakin hujah lagi. Ya, dia enggak beriman pada Nabi. Ya, melainkan dia adalah penduduk neraka. Gak perlu ditanyain lagi, ditegakkan hujah. Itu hujah ditegak dengan diutusnya Rasulullah SAW. Nah, sebagian orang keliru. Paham, mereka memahami hujah itu, yaitu kalau mesti disamperin dulu atu-atu. Ya. Sekarang kita tanya ke mereka, itu Paus Paulus kafir gak? Kafir katanya. Siapa yang pernah nyamperin ke Paus Paulus? Tegak hujah. Hah? Gak ada. Kok bisa dia berani menyatakan kafir? Nah itu benar sebenarnya. Nah, maka tasawur itu salah, mesti di satu-satu, face to face. Ya, ke Bunda Teresa, Bunda Teresa ini Nasrani agama batil, kamu masih Islam. Mana ada orang yang ngomong kayak gitu? Nah, no, Lionel Messi, kafir apa ahlus sunnah? Kafir. Oh, ahlus sunnah perbandingan. Kafir Lionel Messi. Coba siapa yang tahu pernah ada yang jauhlah ke Lionel Messi? Assalamualaikum. Ke Barcelona. Saya ini Amar dari Kampung Siluman Tambun. Ya. Amar itu masuknya Kampung Siluman apa bukan? Bumisan. Bumisan itu Siluman. Ya. Ya. Mau ngaku mau berlepas diri dia. dari Kampung Siluman. Ya, saya Amar dari Kampung Siluman Tambun datang ke sini mau menyampaikan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini Bang Messi. Atau Messi, oh gitu ya. Enggak, saya masih ada syubhat. Mana ada? Enggak ada yang nyamperin Lionel Messi Islam, tapi kita ponis dia apa? Kafir. Kafir. Kok bisa ponis? Hujah udah tegak belum? Udah. Dengan apa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak sini? Kalau ada yang memahami hujah itu mesti tegak, kalau sudah disamperin, berarti konsekuensinya dia jangan ngapirin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Ibrahimovic Islam bukan sih? Namanya Ibrahim, ya? Hah? Ateis, tuh ateis. Atau siapa kek? Michael Jordan kek. Michael Jordan itu kafir. Siapa yang udah pernah jauhlahin dia, nyamperin dia? Enggak ada. Makanya kalau orang memahami qomatul hujjah itu dengan one by one, face to face, konsekuensinya dia jangan ngapirin itu. Ya. Jangan ngapirin itu tuh yang kafir-kafir tadi. Ya. Jangan dia ngapirin itu Sebastian Peron. Nah, itu kafir itu. Ya. Siapa yang pernah ketemu sama dia ngapirin hujjah? Ariel Ortega, mana ada yang nyampein itu hujjah? Tahu enggak Ariel Ortega? Gak tahu antum, gak perlu tahu juga gak apa-apa. Ya, Ezekiel. Nah. Mana lagi tadi? Udah. Para Rasul, jaar Rasul. Ini dibaca belum? Maka Rasul dengan hadirnya Rasul, maka Rasul yaitu diutusnya Rasul, yaitu hujah, yaitu dengan diutusnya Rasul. Wal Quran maujud, ini dibaca. Udah. Antum sudah sampai terakhir ya? Belum. Ya. Maka Al Quran ini ada. Terus lanjut. Ini baki belum diterjemahkan ya? Baki wa nasma'u wa naqra'u. Ini tetap ada. Kita bacanya, kita mendengarnya. Nanti di akhir zaman baru diangkat. Nah, setelah diangkatnya Quran, nah, berarti gimana? Ada udzur dijahil enggak? Enggak ada, kafir semua berarti. Setelah Quran diangkat, udah matahari terbit dari barat, selesai udah. Hah? Selesai udah. Enggak ada lagi tobat. Semuanya enggak ada yang diuzur. Nah, setelah Quran nanti diangkat, semuanya nanti enggak ada uzur. Orang yang beriman mati semua. Nah, tinggal orang-orang yang buruk. Quran enggak ada lagi, tapi enggak ada yang diuzur semuanya. Karena mereka lah syirarul khalq, ya, syirarul nas. Ya, terus lanjut. Fama lil jahli makanun, tidak ada tempat bagi kebodohan kecuali manusia di situ tidak menginginkan ilmu. Nah, kalau demikian maksudnya. Terus dia berpaling, dia mu'rid. Dialah sejolim-jolimnya manusia. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang dia berpaling dari ayat-ayat Allah yang telah diberikan peringatan kepadanya. Lanjut. Nah, maka orang yang murid, yang berpaling, enggak mau belajar agama, itu tidak punya alasan lagi terkait hal ini. Lanjut. Amma man ahabba ilma wa aqbala alaihi fasaya jibu insya'allahu ilma sahiha. Nah, kada ma daya sarok jam ahu. Daya sarok? Jam. Terus? Kada ma daya sarok jam ahu wa allahu ma'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Adapun orang yang mencintai ilmu, yang menginginkan ilmu agama, maka dia akan fokus dan dia akbala alaih, dan dia mau di situ akbala menghadapkan diri dia kepada ilmu, mau belajar, maka dia akan mendapatkan insyaallah ilmu yang benar. Naam, inilah yang bisa saya sampai, yang saya himpun. Kata beliau, semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selesai berarti kajian kita. Ya. Dari kitab Aqwalu Syekh Abdul Aziz bin Baz bin Udzur bil Jahl, ya, fatwa-fatwa Syekh bin Bas terkait uzur bin Jahal disertai dengan kata pengantar dan penutup plus kesimpulan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini kurang apa lagi coba? Nah, ini kan. Ya. Ini lanjutan kita dari kitab sebelumnya Bayan li Bid'ah Mu'asirah fil Iman. Ya, dan pekan depan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kitab fenomenal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab insyaallah. Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid insyaallah ta'ala. Ya, di waktunya sama pada zuhur Sabtu. Ya, wabillahi taufik wa sallallahu salam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.